Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'a huda sallam tasliman katsira wa ba'd. Sepertinya Rasul Muhammad hafizallahu belum siap atau ajar ya. Sehingga enggak mengapa untuk tadi satu juga ikut serta ya barangkali bisa mengambil faedah dari pelajaran kita tadi dua yaitu membaca kitab Mawsilut Thalab ila Qawaidil I'rab yang insyaallah sebentar lagi mau habis. Kebagian akhirnya kan lumayan. Ya. Ya daripada kosong kurang faedah ya kecuali kalau beliau sudah siap ya nanti kita tinggal beberapa lembar lagi kita insyaallah akan menyelesaikan kitab Mawsilut Thalab ila Qawaidil I'rab. Sudah, tadi belum jelas. Ini sudah jelas. Iya. Baik, kita lanjutkan. Masih pada penyebutan tentang perkara-perkara yang seorang peng-i'rab itu dicela ketika dia meng-i'rab karena kurangnya dia atau kurang sempurnanya dia ketika meng-i'rab. Perkara yang lain disebutkan di sini. Atau kita ulang dari sebelumnya biar nyambung ya. Wa mimma yu'abu 'ala nashi' dari situ fi sina'ati al-i'rab an yaqtasir fi i'rab al-ismi al-mubhami min nahwi qawlika qama dha aw qama alladhi 'ala an yaqula fil awwal dha ismu isyarah. Di antara perkara yang tercela atas seorang yang dia berkecimpung dalam bidang i'rab adalah ketika dia mencukupkan. Ya, ketika dia mencukupkan diri ketika mu'irab isim yang mubham seperti isim isyarah dan isim mausul pada ucapan muqama za qama allazi dengan sekedar mengatakan qama allazi ataupun qama za isim isyarah selesai. Ini kalau dinilai 5 ini. Disuruh i'rab qama za qama fil madhi mabni al fath la mahalla min i'rab. Za ismu isyarah titik 5 yu'ab masih tercela belum sempurna ya Rabnya atau dia mengi'rab ucapan tadi qoma alladhi dengan dikatakan alladhi ismu mausul titik ini juga 4.5 ya itu masih yu'ab tercela. Kenapa? Fa inna dhalika la yubna alaihi i'rab min raf'in aw ghairihi karena ucapanmu tadi sekedar mengucapkan ismu isyarah atau isim mausul itu tidak dibangun di atasnya i'rab, enggak ada kaitannya dengan i'rab. Hanya sekedar menamai ini isim isyarah, ya semuanya juga tahu yang baru belajar i'rab itu za isim isyarah. Alladzi isim mausul gitu kan. Fasawabu an yuqala fi za walladzi maka yang benar dalam mengi'rab za pada contoh ucapan muqama za dan dalam contoh ucapan muqama alladzi pada dua contoh yang disebutkan tadi qama za qama alladzi adalah za fa'il mahalluhu raf'un wa huwa ismu isyarah. Za fa'il mahalnya rafa' dan dia isim isyarah. Atau yang lebih bagus antum yang biasa antum gunakan itu za isim isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa fa'il. Atau seperti ungkapannya Ibnu Hisham fa'il mahalluhu rafa' wa huwa ismu isyarah. Itu baru yuhmad terpuji. Aw qama alladzi antum ya rab ya alladzi fa'il wa huwa ismu mausul atau antum yang biasanya i'rab itu juga bagus alladzi ismu mausul mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il itu sempurna lagi atau kalau antum gunakan ungkapan Ibnu Hisyam dikatakan fa'il wa huwa ismu mausul jangan dikatakan hanya ismu mausul saja titik ya itu yu'ab tercela. Ah kita lanjutkan sekarang ya. Fa in qulta la fa'idata fi dha innahu ismu isyarah bi khilaf qawlika fil ladzi innahu ismun mausul fa inna fihi tanbihan ala ma yaftaqiru ilayhi min as-silati wal 'aidi liyatlubahuma al mu'rib. Masih kelanjutan pembahasan ini Ibnu Hisyam ketika mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengi'rab ismu isyarah dikatakan apa fa'il wa huwa ismu isyarah fa'il mahallu rafa' wa huwa ismu isyarah. Apa sih faedahnya disebutkan segala ismu isyarah misalkan atau isim mausul ya di sini akan dibahas. Jika kamu bertanya la fa'idata fi dza innahu ismu isyarah tidak ada faedahnya pada dza dengan kita katakan ismu isyarah Apa kaitannya dengan i'rab? Kenapa tidak dicukupkan saja dza fa'il? Bi khilaf bi qaulika fil ladzi, berbeda dengan ucapanmu pada allazi, memang dibutuhkan untuk disebutkan isim mausul. Ya. Fa inna fi tanbihan ala ma yaftaqiru ilahi min as-silah wal 'a'id, karena dengan menyebutkan ya allazi fa'il bahwa isim mausul, ada faedahnya penyebutan isim mausul ini, yaitu tanbihan ala ma yaftaqiru ilaihi min as-silati wal 'a'id, untuk mengingatkan apa yang dibutuhkan oleh isim mausul ini dari silah dan 'a'idnya. Jadi kalau pada silah mausul perlu dikatakan fa'il bahwa ismu mausul. Iya. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan bahwasanya isim mausul itu butuh kepada silah dan 'a'id. Lihat lubahuma al-mu'rib, agar si peng-i'rab ini ketika dia menyebutkan isim mausul dicari mana jumlah silahnya dan mana a'idnya. Nah itu. Adapun pada tadi za isim isyarah fungsinya apa gitu. Maksudnya ngerti enggak bahasanya? Iya, ya, nantilah. Kalau lihat nyantol-nyantol dikit lumayan. Waliya'lama anna jumlatus silah la mahalla laha, dan juga agar diketahui dengan penyebutan tadi ucapannya Ibnu Hisyam ketika mengajari kita bagaimana cara mengi'rab isim mausul, huwa yang fa'il wa huwa ismu mausul, fungsinya adalah agar seseorang mengetahui bahwasanya jumlah silah itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, nanti ini belum disyarah, ya baru matannya. Qultu bala, ya tadi sanggahannya dari penyanggah terhadap ucapan Ibnu Hisam yang ketika ngajari kita bagaimana cara mengi'rab isim isyarah, kata beliau za fa'il wa huwa ism isyarah, alladzi fa'il huwa ismu mausul. Disanggah oleh yang lain, kenapa ditambahkan ismu isyarah segala, enggak cukup fa'il saja, kan enggak ada hubungannya ism isyarah dengan i'rab. Iya, kalau pada ismu mausul memang butuh disebutkan fa'il isim mausul untuk mengisyaratkan bahwasanya isim mausul ini butuh kepada silah dan juga a'id, dan juga untuk mengisyaratkan bahwasanya silah itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, jawabannya qultu, saya jawab kata Ibnu Hisyam, bala fihi fa'idah, bahkan padanya ada fa'idah, yakni dengan menyebutkan za fa'il isim isyarah itu ada fa'idahnya, bukan sia-sia dengan ditambahkannya penjelasan isim isyarah ini. Ya. Wa hiya tanbihu 'ala anna ma yalhaquhu min al-kafi harfu khitabin lasmun mudhafun ilayh, yaitu untuk mengingatkan bahwasanya apa yang mengiringi za, zaka, zakuma, zaki, zakum, zakunna dari kaf itu hanyalah harfu khitab. Hanyalah huruf khitab yang didatangkan untuk menunjukkan siapa yang diajak bicara. Lasmun mudhafun ilaih, bukan isim mudhaf ilaih, untuk mengisyaratkan bahwasanya za itu hanyalah za yang jatuh sebagai isim isyarahnya, gitu. Bukan kaf yang setelahnya atau bersama kaf yang setelahnya dari zaka, zakuma, zakum, zaki, zakuma, zakunna, bukan. Bukan juga mudhaf ilaih susunannya, bukan. Huruf kaf ini dengan cabang-cabangnya zaka, zakuma, zakum, zaki, zakuma, zakunna itu hanyalah huruf yang didatangkan untuk yang menunjukkan siapa yang diajak bicara. Iya, ada faedahnya. Sebutkan apa? Za ismu isyarah. Ya. Kemudian wa ila anna al-ismu alladhi, ayat itu ya. Wa ila anna al-ismu alladhi ba'dahu, juga untuk mengisyaratkan, untuk mengingatkan bahwasanya isim yang datang setelah isim isyarah, pada semisal contoh ja'ani hadzal rajul, datang kepadaku laki-laki ini, itu i'rabnya na'tun au 'atfu bayanin. Ada dua kemungkinan. Ja'ani hadzal rajul, ar-rajul itu i'rabnya kalau bukan na'at maka ataf bayan. Kalau kita i'rab ja'ani fi'lun wa na ini fi'lun wa maf'ulun bi, ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla la min al-i'rab, nun liqayah al-yad min muttasil mabni 'ala al-sukun bi 'ala nasbin maf'ulun bi, hadha li tanbih, dha ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'in ar-rajul. Boleh antum katakan na'at atau utuf fa'in, nanti akan ada penjelasannya. Ya. Itu juga faedahnya. Ya. Ala al-khilaf fi al-mu'arraf bi al-waqi' ba'da ism al-isharah. Bersama dengan adanya khilaf pada isim ma'rifah yang dimakrifahkan dengan al yang jatuh setelah isim isyarah. Seperti tadi, jahadha rajul, jahadha talib. Itu khilaf di antara ahli nahu terkait dengan i'rabnya rajul. Atau setiap isim ma'rifah yang datang setelah semua isim isyarah. Wa ba'da ayyuha, dan juga setelah ayyuha. Contohnya, ya ayyuhar rajulu. Ini istitrad namanya. Kan ini kan lagi bahas dak ya. Tiba-tiba kok disambung dengan bahasan yang lain, melebar pembahasan isim yang jatuh setelah ma'rifah, yaitu munada. Istitrad menyebutkan sesuatu yang tidak ada kaitannya gitu. Tapi ada munasabah, ada sisi keselarasan dengannya. Wa ba'da ayyuha, setelah ayyuha ada khilaf juga, ya ayyuhar rajulu, ya ayyuhar rus, ya ayyuhar rusulu, dan seterusnya. Ada khilaf, sebagian mengatakan na'at, sebagian mengatakan ataf bayan. Ya, nanti insyaallah kita baca. Wa mimma la yubna, masih matan, wa mimma la yubna alaihi i'rabun, nah titik, sekarang kita baca. Itu baru lagi kita lihat syarahnya dari Al-Azhari rahimahullah. Ya, semoga belum pada ngantuk nih. Kalau belajar bahasa Arab ngantuk ya sudah selesai. Iya. Bangun-bangunnya kenyang, masih ngantuk. Sudah saya enggak dapat ilmu, dapat kenyang tidur. Iya kan? Dapat juga yang enggak ngantuk dapat insyaallah ilmu, yang ngantuk dapat kenyang tidur. Betul enggak? Jangan ngantuk pokoknya. Wa halil mahallu lil mausul, loncat ya. Syaratnya kita baca wa mimma yu'abu 'an nashi, itu kan betul dari situ atau setelahnya. Wa halil mahal, ya halil mahal kan sekarang kan. Wa halil mahallu lil mausul duna silati aw lahuma, berarti ini masih kaitan yang sebelumnya. Iya. Pada contoh tadi, koma, alladzi, mahalnya, rofa itu pada isi mausulnya saja tanpa jumlah silahnya atau kedua-duanya. Isi mausulnya alladzi bersama silahnya. Ya, paham gak nih masalahnya? Pada contoh ucapan muja alladzi koma misalkan. Ja alladzi qoma, mahalnya rafa itu hanya pada alladzinya saja atau alladzi bersama silahnya qoma. Shahaha fil mughni al awwal, Ibnu Hisham di dalam kitab al mughni mensahihkan pendapat yang pertama, yaitu mahalnya hanya pada isi mausul saja, sehingga i'rabnya ya tadi ja alladzi qoma, alladzi isi mausul mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Waqad awrada al-musannif su'alan 'ala ma qarrarahu ajaba 'anhu faqal, dan al-musannif mendatangkan soalan, satu pertanyaan, 'ala ma qarrarahu ajaba 'anhu, sesuai dengan apa yang beliau tetapkan dan beliau jawab sendiri, faqala. Jadi beliau siap gitu dengan ucapannya tadi, barangkali ada sing kan, kalau ada yang menyangka seperti ini jawabannya. Faqala fa in qulta la faidata fi qawlih, kemudian berkata beliau rahimahullah, fa in qulta, jika kamu berkata la faidata fi qawlihi fi dha innahu ismun ismu isyarah, tidak ada faedahnya pada ucapannya seorang pengirob yang dia mengatakan pada dha innahu ismu isyarah, sungai dha ism isyarah, tidak ada faedahnya katanya. Ba'da qawlihi innahu fa'il, setelah dikatakan bahwasanya qawma dha dha fa'il, kemudian wahuwa ismu isyarah, itu mungkin seseorang ada yang menyangkal, tidak ada faedahnya kok disebutkan ism isyarah. Kenapa? Kenapa enggak cukup fa'il saja? Ja'a ataupun qoma za fa'il. Kemudian enggak usah disebutkan ismu isyarahnya. Apa sih faedahnya disebutkan ismu isyarah? Li'anna al-gharaba bayanul i'rab. Karena tujuannya kan sekedar menjelaskan i'rabnya. Ja'a za fa'il, selesai. Kenapa disebutkan segala apa? Ismu isyarahnya. wa kaunuhu ism isyaratin la yanbani alaihi i'rab, dan keberadaan za sebagai isim isyarah itu tidak ada kaitannya dengan i'rab gitu. Ini masih sanggahan tadi. Bi khilafi qaulika, berbeda dengan ucapanmu pada allazi tadi, ja allazi. Ma bayani mahalihi min al-i'rab. Iya. Dengan disertai penjelasan mahalnya dalam i'rab, ditambahkan lagi ismu mausul, emang itu butuh. Kenapa? Fa inna fihi faedah, karena di dalam tambahan penjelasan allazi fa'il ism mausul ada faedahnya. Dan tanbih, peringatan kepada ma yastaqirul mausul ilaih, sesuatu yang dibutuhkan oleh si mausul dari silah dan a'id. Liyatlubahu ma'al mu'rib, agar seorang pairah itu mencari ketika dia mendapat isi mausul, dicari mana jumlah silahnya, mana a'idnya, sehingga pada contoh ja'alladhi butuh disebutkan ja'alladhi alladhi fa'il, dan juga dia isi mausul. Kenapa? Agar si pengirah itu mencari silahnya mana, mausulnya a'idnya mana. Tapi kalau pada ja'adha cukup gitu, za' fa'il, gak perlu disebutkan isi misyarah. Tapi kenapa engkau sebutkan? Ini jawabannya menulisam nanti. Waliya'lama anna jumlah tasila la mahalalaha, dan juga tadi keterangan isi mausul diperlukan untuk disebutkan agar diketahui bahwa jumlah sila itu tidak mahalalah ni rob. Qultu, nah ini jawabannya. Kira-kira yang apa? Ada satu paham enggak? Ada yang nyantol-nyantol enggak? Ya. Insyaallah bisa kok. Jangan-jangan sudah lebih jauh ini. Ya. Fa'in qulta, qultu, saya jawab bala fi, bahkan padanya ada faedah pada penyebutan isim isyarah setelah ucapanmu fa'il. Ja'aza huwa fa'il wa huwa isim isyarah, ada faedahnya penyebutan isim isyarah ini. Ai fi qawli isim isyarah faedah, yakni pada ucapanmu isim isyarah ketika mi'rab ja'a za za fa'il isim isyarah, ada faedahnya. Wahya tanbihu ala anna ma yalhaquhu minal kafi harfu khitabin, yaitu peringatan, perhatian kepada bahwasanya apa yang mengiringi isim isyarah ini za dan teman-temannya dari kaf itu hanyalah huruf khitab. Huruf khitab, huruf yang didatangkan untuk menunjukkan siapa yang diajak bicara. Ya, zaka, seorang laki-laki berarti. Ya, zakuma, dua orang perempuan atau laki-laki. Ila akhirih. Wa in kanat mutasarrifah tasarruf al-asma, dia itu huruf meskipun dia bertasarruf seperti bertasarrufnya isim, kadang zaka ki, zaka zaki, zakuma, seperti isim gitu berubah-ubah, tapi dia huruf ya. La anna ismu, la anna ismun mudhafun ilaih, jadi kaf yang datang setelah isim isyarah za itu bukan isim. Ya, la annaha bukan berarti di situ kafnya yang dia bisa berubah-ubah seperti isim, bukan berarti dia isim sebagai mudhaf ilaih, bukan. Hanya harfu khitab. Ya. Waliyahtadi ila annal isma al-maqrun bi anna, ini faedah berikutnya juga di antara faedahnya engkau tambahkan penjelasan ketika mi'rab qoma za atau ja'a za, za fa'il isim isyarah, di antara faedahnya adalah liyahtadi, agar seseorang terbimbing kepada annal ismal makrun bi al, bahwasanya isim yang digandengi dengan al, alladzi yaqau ba'da, yang jatuh setelah isim isyarah ini, min nahwi qaulik, pada contoh ucapanmu ja'ani hadzal rajul, ja'ani hadzal rajul, ar-rajulnya itu adalah na'at. Ini faedah berikutnya, agar diketahui bahwasanya isim yang datang setelah za ini dari isim yang mu'arraf dimakrifahkan dengan al, itu i'rabnya na'at inda ibnil hajib, menurut ibnil hajib. Au ati bayanin inda ibn malik, atau bayan menurut ibnu malik. Alal khilafil mazkuri fil mu'arraf fi al, al waqi' ba'da ismil isyarah, sesuai dengan adanya khilaf yang disebutkan terkait dengan isim yang dimakrifahkan dengan al yang jatuh setelah isim isyarah, ada khilaf. Demikian pula isim isyarah yang jatuh, ataupun demikian pula isim ma'rifah yang dimakrifahkan dengan al yang jatuh setelah munada ayyuha, itu ada khilaf juga. Ya. Pada semisal contoh ya ayyuhar rajul, sebagian mengatakan apa? Na'at, sebagian mengatakan atofayan. Fa dhahaba ba'du mil anhu na'at, sebagian mereka berpendapat na'at, ar-rajul na'at dari ayyuha. Wa ba'dhum, sebagian yang lain berpendapat bahwasanya dia ar-rajul atau zayan. Wa qila, ada juga berkata badal darinya. Tapi yang lebih bagus adalah dirinci. Dirinci. Yaitu rinciannya apabila isim ma'rifah yang datang setelah isim isyarah, ya, yang datang setelah isyarah atau setelah ayyuha tadi, ayyu mushtaq, kalau mushtaq maka dia na'at. Jadi kalau isim yang datang setelah isim isyarah za ataupun setelah munada ayyuha tadi adalah isim mushtaq, maka dia di'rab sebagai na'at. Seperti ayyuhal alimu, al-alim mushtaqan isim fa'il, maka di'rab sebagai na'at dari ayyu. Hadza al-alimu, hadzal alimu, alim ini misalkan apa? Qa'imun, sedang berdiri. Hadzal alimu, al-alim mushtaq isim fa'il. Maka dalam kondisi seperti ini yang paling bagus ialah sebagai na'at karena dia mushtaq. Dipahami? Ya contoh ya ayyul fadilu dan yang lainnya. Adapun kalau isim ma'rifah yang datang setelah za atau setelah ayu itu jamid, maka dia di'rab sebagai ataf bayan. Sebagai apa? Ataf bayan. Kalau badal di sini dilemahkan, qila dilemahkan. Qila. Kemudian perkara berikutnya yang dicela seorang pengirab ketika dia tidak mengetahuinya adalah wa mimma la yubna alaihi, itu kan ya, wa mimma la yubna alaihi i'rabun an taqula mudhafun fa innal mudhaf laysa lahu i'rabun mustaqir kama lil fa'il wa nahwihi wa inna ma i'rabuhu bihasabi ma yadkhulu alaihi fa sawabu an taqul fa'il aw maf'ul aw nahwu dhalik بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجار وهو الجار فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور. Ini juga faedah berikutnya dari beliau Ibnu Hisham rahimahullah. Wa mimma la yubna alaihi i'rab, di antara kalimat yang i'rab tidak dibangun di atasnya adalah ucapan mudhafun. Mudhafun. Kalau misalkan jaa ghulamu Zaidin, antum i'rab ghulamu mudhafun. Enggak ada faedahnya ini. Jaa ghulamu Zaidin, ghulamu mudhafun. Ada faedahnya. Itu tidak dibangun di atasnya i'rab, tidak ada kaitannya dengan i'rab. Ya. Tidak boleh gitu ya. Jaa ghulamu Zaidin, ghulamu mudhaf. Fa'il gitu. Marfu' wa alamat rafi' ad-dhamma dhahirun 'ala akhirih. Setelah itu baru boleh katakan wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi. Ya. Kenapa demikian? Ucapanmu ketika mi'rab ja'a ghulamu Zaidin mudhaf ini yu'ab, tercela. Kenapa innal mudhaf laisa lahu i'rabun mustaqir? Karena yang namanya mudhaf tidak memiliki i'rab yang tetap. Iya kan? I'rabnya mudhaf berbolak-balik, kadang dia nasab, kadang dia rafa, kadang dia jar. Yang rafa ja'a ghulamu Zaidin. Nasab raitu ghulama Zaidin. Jar martu bi ghulami Zaidin. Ah itu. Jadi mudhaf itu i'rabnya ghair mustaqir. Tidak tetap. Sehingga tidak boleh ada mudhaf, marfu, mudhaf, mansub. Ya. Kamalil fa'il wa nahwi, sebagaimana pada fa'il. Fa'il i'rabnya mustaqir atau ghairu mustaqir? Mustaqir. Mesti kalau fa'il dihukumnya apa? Marfu. Meskipun tanda rafanya kadang zahir, kadang muqaddarah. Iya kan? Atau fi mahalli raf'in. Gitu. Maka bisa kalau fa'il. Wa inna ma i'rabu bihasabi ma yadkhulu alaihi, hanyalah i'rabnya mudhaf itu sesuai dengan amil yang masuk padanya. Kalau amilnya menuntut sebagai fa'il seperti fi'il, ya dia rafa. Kalau amilnya menuntut dia nasab sebagai maf'ul, ya mansub. Ila akhirih. Fasawabu an taqul, tapi yang benar adalah engkau katakan ketika mi'rab dengan menghukumi fa'il atau maf'ul atau isim misal itu mubtada, khabar, isim inna, isim kana. Bikhilafil mudhafi ilaih, berbeda dengan halnya mudhaf ilaih. Bisa dikatakan dalam i'rab mudhafun ilaih majrur. Kenapa? fa inna lahu i'raban mustaqirra wa huwa al-jar, karena i'rab itu memiliki i'rab yang tetap, itu jar mesti, yang namanya mudhaf ilai i'rabnya itu mesti jar, sehingga bisa dikatakan mudhafun ilai majrur, bukan mudhafun marfu'. Ya, keliru. Fa idza qila mudhafun ilaihi 'ulima annahu majrur, kalau sudah dikatakan mudhaf ilai ya pasti semua orang tahu bahwa saya majrur mudhaf ilai. Kenapa? Karena hukumnya tetap. Nah, kita lihat caranya. Wa mimma la yubna 'alaihi i'rabun an taqula fi ghulam min nahwi ghulam Zaidin mudhaf, di antara perkara yang tidak dibangun, tidak ada kaitannya dengan i'rab adalah an taqul, engkau katakan pada contoh ghulam, pada semisal contoh ghulam Zaidin, misalkan ja'a ghulam Zaidin mudhaf. Keliru. Ya. Muqtasiran 'alaihi, mencukupkan dengan ucapanmu tadi ghulam mudhaf. Fainal mudhaf laisa lahu i'rabun mustaqir. Kenapa? Enggak boleh, karena i'rab itu tidak memiliki, ataupun mudhaf itu tidak memiliki i'rab yang tetap. I'rabnya berubah-ubah tergantung amil yang masuk padanya. Kama lil fa'il, sebagaimana pada fa'il. Fa'il i'rabnya tetap marfu' terus. Apakah zahirah atau muqaddarah atau mahalnya? Fainal lahu i'raban mustaqirran. Fa'il i'rabnya mustaqir tetap. Yaitu rafa' lafdhan aw mahallan. Lafzon atau mahalnya. Lafzon maksud dalamnya yang muqaddarah. Ya. Wa nahwihi. Dan semisal fa'il. Ya, ini semisal fa'il. Yang dia memiliki i'rab yang tetap. Seperti maf'ul. Fa'innalahu i'raban mustaqirra. Sungguhnya dia. Maf'ul memiliki i'rab yang tetap. Mesti yang namanya maf'ul ya. Mansub. Ya. Apa kadang nasabnya dengan lafziyah. Kadang takdiriyah. Kadang pada mahalnya saja. Wa huwa nasab, yaitu nasab, i'rabnya maf'ul mesti nasab. Fi khilaf al-mudhaf ilayhi fa innahu laysa lahu i'rabun mustaqir, beda halnya dengan al-mudhaf, bukan itu filai, berbeda halnya dengan keadaan mudhaf, maka dia mudhaf lahu i'rabun laysa lahu i'rabun mustaqir, i'rabnya enggak tetap, berubah-ubah tergantung amil yang masuk padanya. Wa inna ma i'rabu bihasabi ma yadkhulu alayh, hanyalah i'rabnya mudhaf itu tergantung amil yang masuk padanya. Mimma yaqtadi raf'u atau raf'ahu atau nasbu atau khafdhu, apakah amil yang menuntut mudhaf ini rafa' atau nasab atau khafd. Fas-shawabu, maka yang benar adalah an tubayyin, agar engkau jelaskan mawaqi' i'rabi, mawaqi' dengan mahal, mawadhi', tempat i'rabnya, mahal i'rabnya. Taqul, engkau katakan fa'il atau maf'ul atau yang lainnya yang dia mahalnya tetap, hal dan yang lainnya. Hal tetap juga kan nasab. Au maf'ulun atau maf'ul au nahwa anna au nahwu dzalika, misalnya itu min al-umad, apakah kalimat-kalimat yang i'rab itu umdah seperti apa? Mubtada, khobar, fi'il, fa'il dan teman-temannya, atau yang fadlat, majrur, mudhaf ilaih, yang dia tetap memang i'rabnya. Ya, isim majrur tetap juga kan, sebuah isim yang dimasuki jar mesti majrur ya. Bi khilafil mudhaf ilaih, berbeda dengan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf beda dengan mudhaf ilaih. Bisa untuk mengatakan ketika mi'rab ja'a ghulam Zaidin, Zaidin mudhafun ilaih. Boleh. Kenapa? Fa inna lahu i'raban mustaqirra, karena mudhaf ilaih i'rabnya tetap yaitu jar. Dengan sebab masuknya amil yaitu mudhaf. Fa idza qila mudhafun ilaih, kalau dikatakan mudhaf ilaih 'ulima. Diketahui annahu majrur, bahwasanya dia mesti majrur lafaznya atau mahalnya. Ya. Mahalnya, pada mahalnya ketika isim yang majrurnya itu mabni laki. Anna laki hadha. Ini al-kaf, dhamir muttasil, mabni ala al-fath, fi mahali jarrin. Bukan mudhaf ilaih ya, afan. Ini yang mudhaf ilaih. Ja'a ghulamuk, ghulamuk. Ja'a ghulamuka. Al-kaf, dhamir muttasil, mabni ala al-fath, fi mahali jarrin, mudhaf ilaih. Atau dikatakan langsung mudhaf ilaih, pada fi mahali jarri, boleh. Ya. Sampai setengah 12 lah. Wa in baghi, berikutnya perkara yang seharusnya lagi diketahui oleh para mi'rab. Wa in baghi an yajtanibal mu'ribu an yaqula fi harfin min kitabillahi ta'ala zaid. Ini penting. Li anna yasbit ila al-adhan anna zaida huwa alladhi la ma'na lah. Boleh la ma'nan, boleh la ma'na. La ma'na lah. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala munazzahun an dhalik. وقد وقع هذا الوهم للإمام فخري الدين الرازي فقال المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله تعالى. Ya. Seharusnya untuk dihindari oleh seorang pa'irab, yaitu ucapan huruf jar, ya, fi harfin, pada satu huruf dari huruf-huruf yang ada dalam kitabullah ta'ala dengan kalimat za'idah. Misalkan ba' za'idah, kaf za'idah, atau yang semisalnya, dihindari itu. Sudah lewat ini ya, pembahasannya. Bahkan itu juga pada bab yang lain, dihindari saja. Li'annahu, tapi kalau untuk pemula, untuk memahamkan, enggak mengapa, kadang sulit ya. Baru orang baru. Li'annahu yasbiqu ilal adhan, kenapa? Dihindari kalimat za'idah seperti ba' za'idah. Hal min khaliqin ghairullahi. Min, enggak boleh dikatakan za'idah, tapi yang dikatakan silah atau taukid. Ya, hal min khaliqin ghairullah. Kenapa dihindari? Ya, meskipun secara makna za'idah, karena dia maknanya hanya penekanan saja. Tidak ada makna selain penekanan. Karena huruf jar kan bisa ada makna aslinya. Ila, dari, min. Kalau sini hal min khaliqin, enggak ada makna darinya. Untuk taukid. Hanya saja itu ungkapan za'idah dibuang, diganti dengan silah ataupun taukid. Kenapa dihindari? Li'annahu yasbiqu 'alal adhan anna za'idah huwa alladhi la ma'nan lah. Karena ungkapan ini langsung terbetik di benak bahwasanya makna za'id adalah sesuatu yang tidak ada maknanya. Ya. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun 'an dzalik, disucikan dari sesuatu yang tidak ada maknanya, semuanya ada maknanya semua. Itu tujuannya. Ya, kita lihat syarahnya. Mana ya? Wain bagi, ya, oh, sebelah sini ya, keterangannya. Wain bagi lil mu'rib an la yu'abbir amma huwa mawdu'un ala harfin wahidin bilafzih. Fayaqulu fi dhamir al muttasil bil fi'li min nahwi darabtu atta fa'il id la yakun ismu hakadha. Ada ketinggalan gak sih kita? Ya, benar ya? Berarti belum selesai tadi ya? Belum selesai bacaan apa syarahnya. Wah, sebelum itu kita baca dulu terangan lanjutannya. Masih wah, yang bagi. Oh, beda, ada dua yang baginya ya. 301. Ini yang bagi. Wa in bagi lil mu'rib an yu'abbir amma huwa mawdu' ala harfin wahidin bil lafzi. Berarti ini masih bahasan sebelumnya, belum yang baru tadi itu yang saya baca itu belum. Ada yang kelewat. Wa in bagi lil mu'rib an yu'abbir amma huwa mawdu' ala harfin wahidin bil lafzi. فيقول في الضمير المتصل بالفعل من ناحية ضربت تو فاعل عيني. Seharusnya bagi seorang pengirab untuk tidak mengungkapkan huruf yang diletakkan di atas satu lafaz, satu huruf. Ya, fayaqulu, enggak boleh. La yu'abbir amma huwa mawdu' ala harfin wahidin min lafzi. Tidak boleh dia mengungkapkan tentang sesuatu yang dia diletakkan di atas satu huruf dengan lafaznya. Contoh ya, fayaqulu fi dhamir muttasil, kemudian dia mengatakan ketika mi'rab dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il, darabtu tu fa'il, ini enggak boleh. Dia mengungkapkan kalimat yang diletakkan di atas satu huruf dengan lafadznya tu. Darabtu tu fa'il, enggak boleh. Satu huruf, ingat. Beda dengan kalau dia diletakkan di atas huruf atau tiga huruf atau lebih. Maka silakan dia ucapkan dengan lafadznya hal harfu sifamin. Gitu. Tapi kalau satu disebut namanya, huruf nama hurufnya atta gitu. Pada darabtu fi'lun wa fa'il, daraba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir mutaharrik atta gitu. Bukan attu. Ya, atta namanya, bukan apa? Lafadznya. Ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa'il. Ya, kenapa id la yakunu ismun hakadha? Karena isim itu tidak ada yang seperti itu. Isim zahir maksudnya. Tidak ada yang diletakkan di atas satu huruf. Jadi namakan atta gitu. Seperti isim jadinya kan. Kalau atta kan tiga huruf jadinya. Atta, ta, ta alif hamzah, ta alif hamzah. Ya. Makanya atta, darabtu atta, darabtu juga atta. Ya, dorobta, dorobti, dorobtu dikatakan atta ya Arabnya, bukan tu, ta, ti, ya, bukan, keliru itu. Faswab an yu'abir anhu bismihi al-khas awil mushtarak. Yang benar adalah dengan diungkapkan dengan menyebutkan namanya khusus. Ya, namanya khusus. Aw al-mushtarak, atau namanya yang musyarak, yang dipersekutukan. Antara dia dengan yang lain. Fayaqulu, lihat. Atta awid domir gitu. Kalau atta boleh. Atau abdomir boleh. Kalau abdomir musyarak ya. Kalau atta kan khusus tuh. Atta khusus. Antum boleh kita ingin rabdorob tu atta. Atau abdomir boleh. Kalau atta itu khusus. Jelas khusus. Kalau abdomir musyarak. Banyak yang lain. Tapi boleh juga. Fa'il gitu. Amma ma sara bil hadzi ala harfi wahid fala ba'sa bidzalik. Amma ma sara bil hadzi, adapun kalimat yang dia menjadi satu huruf karena sebab adanya pembuangan, ya tadinya bukan satu huruf dia, cuma ada pembuangan jadi satu huruf, maka boleh untuk disebutkan lafadznya. Fala ba'sa bidzalik. Fataqul, wa katakan fi mu mubtada hudzifa khabaruh. Ya. Li'annahu ba'du aymunu. Karena dia ba'd dari aymunu. Jadi mu maksudnya mana jumlahnya di sini? Mu mubtada'un hudzifa khabaruh. Mu maksudnya ganti dari aymun. Singkatan gitu loh. Singkatan dari kalimat. Mu maksudnya sumpah. Mu mubtada hudzifa khabaruh. Di sini enggak dicontohkan dalam jumlah ya. Dalam jumlah tidak. Jadi aimunu, aimunu itu isim untuk sumpah, tidak untuk sumpah. Ya kadang disingkat dengan mu-nya saja. Aimunullah, aimunu. Dengan nama Allah. Kadang disingkat jadi mu saja. Mu mubtada. Ya boleh. Kalau di satu huruf tapi aslinya bukan satu huruf, disingkat, singkatan dari kalimat yang lebih dari satu huruf. Wa fiqi min nahwi qawlika qi nafsik fi'lu amrin. Ah, ini juga boleh pada qi ya. Pada ucapan terjemah qi nafsik, qi itu fi'l amr dari apa? Wa qayaqin. Qi ini satu huruf, antum katakan ya qi ya, katakan apa qi ya, karena aslinya bukan satu huruf gitu, aslinya bukan satu huruf kan. Wa qayaqi dijazmkan dengan buang ya-nya qi, aslinya enggak satu huruf, maka dikatakan qi. Banyak ya, ada beberapa fiil yang dia datang fiil amr dari satu huruf saja. Ro ayaro jadi apa? Ro, kadang gitu kan. Wa ayai ai gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Fiil amrin boleh dikatakan qi sebagai apa? Fiil amrin misalkan. Bukan alqaf, bukan. Kenapa? Karena aslinya bukan satu itu, aslinya bukan satu. Li'annahu minal wiqayah, karena qi dari wiqayah, maksudnya waqayati wiqayah. Ya, semoga bisa difahami. Jadi enggak boleh kita mengungkapkan ya kata yang terdiri dari satu huruf dengan lafadznya tapi dengan namanya, kecuali kalau aslinya bukan satu huruf, maka disebut lafadznya. Seperti qi mu aslinya aimunu ya. Fa in kana mawdu'an al harfaini nutiqa bih. Ah, adapun kalau antum mengungkapkan satu kalimat yang terdiri dari dua huruf, maka disebutkan lafadznya. Seperti antum i'rab man. Man, katakan man, bukan al mim wan nun. Hal, katakan hal, jangan al ha wal lam. Al, katakan apa? Al, itu juga yang lebih rajih. Bukan al alif wal lam, karena dalam jurmiyah ya. Al alif wal lam. Wal ismu yu'rafu bi al khafdhi wa tanwini apa wal dukhulil alif wal lam. Yang lebih bagus al, kenapa terdiri dari huruf gitu. Ungkapannya al man ismu sifam wa mashbah dzalik. Wa la yahsunu an yu'abbir 'an al kalimah bi hurufi hijaiyah. Tidak bagus engkau ungkapkan kalimat dengan huruf-huruf hijaiyah. Fal yuqal al mim wan nun ismu sifam. Ya, enggak boleh kamu katakan al mim wan nun ism sifam, tapi min atau man ya. Ismu sifam min harfu jar, bukan al mim wan nun. Walidzalika ka'an kana qawluhum al fi adati ta'rif aqyas min qawlim al alif wal lam. Oleh karenanya ucapan mereka annuhat dengan takbir ungkapan mereka al pada adatu syarat al itu akyas daripada al alif wal lam, lebih cocok dengan qiyas daripada al alif wal lam. Wa yanbaghi an yajtanibah, seharusnya seorang fa'irob menjauhi an yaqula fi harfin, untuk mengatakan pada satu huruf dari kitabullah ta'ala dengan nama za'idah ataupun za'id. Apa tujuannya? Ta'ziman lahu wa ihtirama, untuk dalam rangka memuliakan dan menghormati Al-Qur'an, dan sepantasnya untuk kita muliakan dan kita hormati Al-Qur'an. Li'annahu yasbiqu ila ladhan anna za'idah huwa alladhi la ma'na lahu aslan. Kenapa enggak boleh diungkapkan za'idah atau za'id? Karena ungkapan ini langsung terbetik di benak bahwasanya makna za'id itu adalah tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya sama sekali. Wa kalamuhu subhana, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sesuatu yang tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya. Li'annahu ma min harfin fi illa walhu ma'nan sahih, karena tidak ada satupun dari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran melainkan padanya ada makna yang sahih. Wa man fahima khilafa dhalik faqad wahima, siapa yang dia memahami selain itu maka dia sungguh telah keliru. Yaitu memahami ucapannya ahli nahu dari adanya za'id dengan makna tidak ada maknanya keliru. Ya sebenarnya sih mereka mengendaki za'id itu hanyalah ahli nahu ketika mengatakan za'id itu maksudnya tidak ada makna kecuali taukid saja. Maknanya taukid saja. Kan huruf jar bisa ada maknanya kan? Min, ba, mulasaqah, mulo, mulasaqah, mula. Pasti sih mulo, mulasaq, mulasaqah ya. Ada maknanya. Tapi kadang kalau dia sebagai Zaid, maknanya enggak ada kecuali apa? Taukid saja. Bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Ada enggak maknanya dengan? Enggak ada. Hanya taukid di situ. Sungguh cukup bagimu satu dirham. Mana tambahannya enggak ada. Yang biasanya dikandung oleh bayi itu tadi. Ya, nempel ataupun lilis si'anah katabtu bil kolam, saya nulis dengan kolam. Kan ada maknanya bil kolam, dengan kolam. Nazartu ila usfurin, ada maknanya kepada. Kalau za'idah itu maknanya taukid saja. Itu ini fahami. Tapi khawatirkan kalau antum sebutkan istilah ini dalam Al-Quran mengesankan bahwasanya dalam Al-Quran ada sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Jadi dihindari. Dikatakan namanya silah atau apa? Taukid. Saya sudah sempat disinggung itu. Wa qad waqa'a hadzal waham, ternyata waham ini pun terjadi. Wa qad waqa'a hadzal waham lil Imam Fakhriddin Ar-Razi. Waham ini pun terjadi pada Imam Fakhriddin Ar-Razi. Faqala al-muhaqqiqun ala anna al-muhmal la yaqa' fi kalamillahi ta'ala. Para ahli tahqiq mengatakan bahwasanya muhmal yang tidak ada maknanya tidak terjadi dalam kalamullah. Nah, selesai. Kita lihat caranya terus cukupkan sampai situ. Wa qad waqa'a hadzal waham, telah terjadi waham ini. Ya. Yani waham memahami makna za'id dengan sesuatu yang tidak ada makna sama sekali, itu keliru. Memahami makna za'id itu tidak ada makna sama sekali. Itu keliru. Terjadi pada bi fathi al-ha, waham dengan fathah pada ha-nya. Masdar wahima. Wahima. Wahima yahamu ya. Seperti ghalita. Sama seperti ghalita dari sisi maknanya dan tasrifannya. Wahima ghalita yaghlatu wahama. Ghalatun wahamun ya. Lil Imam Fakhriddin Ar-Razi Khatib Ar-Rai. Imam Fakhriddin Ar-Razi Khatib di negeri Ar-Rai. Qala al-Kafi ji fa in qulta min ayna 'alima al-musannif anna hadha al-waham, qala Imam Fakhruddin Ar-Razi qultu min amrayni. Saya juga baru baca ini. Ya. Tadi yang baru-baru turun baca karena persiapannya sudah habis tadi yang sudah disampaikan. Qala al-Kafi ji kal al-Fahifin fa in qulta min ayna 'alima al-musannif anna hadha al-waham, qala Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jika kamu bertanya dari mana sih Ibnu Hisham al-musannif mengetahui bahwasanya waham ini, kesalahpahaman ini terjadi pada Imam Fakhriddin Ar-Razi. Qultu min amrayn, saya jawab dari dua sisi. Al-awwalu annahu naqala ijma' al-asy'ari 'ala 'adami wuqu'il muhmal fi kalamillahi ta'ala wa huwa 'ainul ijma' 'ala 'adami wuqu'iz za'id fihi. Ya, idz zaid bi hadzal ma'na huwa 'ainul muhmal. Falau lam yaqa' lahu hadzal waham lamahtaja ila ta'arud bi hadzal ijma'. Jadi beliau di sini salah paham dalam memahami ucapannya mereka ahli nahwu para mi'rab. Ketika mereka mengatakan zaid difahami zaid itu tidak ada maknanya sama sekali. Sia-sia muhmal. Ya. Ini diketahui dari ucapan beliau yaitu annahu naqala ijma' ala sya'irah beliau Fakhruddin Ar-Razi menukil kesepakatannya kelompok Asy'ariyah atas adami wuqu'il muhmal fi kalamillah, atas tidak adanya kata yang muhmal di dalam kitabullah ta'ala. Tidak ada yang muhmal yang sia-sia kosong dari makna. Kayak Zaidun musta'mal kan ada maknanya. Days di balik dari Zaid enggak ada maknanya itu. Enggak ada seperti dalam Al-Qur'an. Wa huwa 'ainul ijma' 'ala adami wuqu'iz Zaid fi, katanya ini adalah inti ijma' atas tidak adanya huruf zaid dalam Al-Qur'an. Enggak ada zaid. Kenapa? Ayat idz zaidu bi hadzal ma'na, karena zaid az-zaid huruf tambahan dengan makna ini adalah ainul muhmal, sama dengan muhmal, makna ya kalimat yang tidak ada makna sama sekali muhmal. Seperti days yang dibalik dari zaid. Falau lam yaqa' lahu hadzal waham, ya lihat sisi pendalilannya. Kata Al-Azhari pensyarahnya, falau lam yaqa' lahu hadzal waham, seandainya kesalahpahaman ini tidak terjadi dari dari siapa? Ar-Razi, lamahtaja ila at-ta'arud li hadza al-ijma'. Niscaya dia tidak akan butuh untuk menyebutkan ijma' ini. Karena beliau menyalahpahami makna az-zaid itu dengan apa? Dengan makna tidak ada maknanya sama sekali, sehingga dihindari istilah zaid dalam Al-Qur'an. Ternyata ada imam lagi ini, ahli ilmunya luar biasa gitu, meskipun bukan ahli sunnah ya, tapi kan orang yang pintar gitu, biasalah paham gitu memahami zaid disangkanya yang muhmal, nggak ada maknanya, nggak ada faedahnya, padahal bukan itu ini maksud ahli nahwu zaid itu. Iya, sehingga dihindari apa istilah zaid itu. Aduh masih panjang ini, sudah 30 lebih, cukuplah satunya lagi kita tunda pada kesempatan berikutnya. Ya, subhanallah walhamdulillah, syukur lillahi lan tasrifa wa rahmatuhu. Assalamualaikum.